بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله إياكم kita masuk hadis yang ke-8 dari bab al-amr bi muhafadhah 'ala sunnati wa adabiha. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu taala an Jabir radhiyallahu anhu qala, telah berkata Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, telah berkata Rasulullah SAW, mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadubuhunna anha wa ana ahidun bihujazikum anin nar wa antum tafallatuna min yadayya. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, masali wa masalukum, perumpamaan antara aku dengan kalian, maksudnya adalah manusia semua, seumpama seseorang awqada naron yang menyalakan api. Ketika dia keluar ke tempat terbuka, dia menyalakan api. Kalau ada seseorang yang menyalakan api di tempat terbuka, di wadi ataupun di persawahan, faja'ala al-janadibu wal-farashu yaqa'na fiha, Anda akan lihat laron atau kupu-kupu atau hewan-hewan kecil seperti itu justru akan menerjang api itu, akan mendekat dan akan menerjang api itu. Wa huwa yadubuhunna anha, sementara orang itu ketika melihat hewan-hewan kecil ini, laron ataupun kupu yang lainnya, berusaha untuk menghalaunya dari api. Wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Adapun aku, kata Rasul, seperti orang itu pula, bahkan aku memegang tali pinggang. Sarung ketika ditalikan, ketika diikatkan, maka yang di tengah itu yang seperti tali, itu yang dipegang Rasul, ataupun sabuk. Maka kata Rasul, ana akhidun bihujazikum anin nar. Aku pegang tali pinggangmu dari kamu jatuh, agar kamu tidak terjatuh ke api neraka. Dipegang erat-erat. Wa antum tufallituna min yadayya. Ketika saya berusaha, kata Rasul, untuk memegang tali itu agar tidak terjatuh, tapi kalian berusaha berontak agar luput dari tanganku. Inilah perumpamaan yang Rasul alaihissalam mengumpamakan antara dirinya dengan kebanyakan manusia. Rasul dalam permisalan ini memperumpamakan antara dirinya dengan hubungan dengan bagaimana masyarakat atau manusia, umatnya yang terbanyak. Mereka seumpama laron-laron ataupun kupu-kupu yang melihat api. Maka mereka menerjang ketika melihat api, mereka datang ke api itu. Demikian pula manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan dia ke api neraka, justru dia lebih cenderung mendekat ke sana. Sementara Rasul alaihi salatu salam seperti orang tadi yang berupaya untuk menghalau binatang-binatang kecil itu tadi, serangga-serangga itu, seperti Rasul menghalau manusia dari api neraka dan berusaha bahkan memegangnya erat-erat. Tetapi kebanyakan manusia tafallatun min yadai Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita lihat jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada yang sedang dipermisalkan. Yang dipermisalkan adalah Rasul dengan para umatnya. Ada yang dipermisalkan dengannya. Ada yang sedang dimisalkan adalah Rasul dan umatnya. Ada yang dipermisalkan yaitu seseorang yang menyalakan api dan datangnya serangga-serangga itu tadi. Maka bentuk permisalannya adalah serangga yang berusaha mendekat api dan akan hancur dia, akan mati dia. Sementara orang yang tadi nyalakan itu berupaya untuk mencegahnya agar si serangga selamat dari api itu. Seperti itu pula Rasul alaihi salatu wassalam ketika melihat manusia banyak berlomba-lomba untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dia akan terjatuh ke api neraka, maka Rasul berupaya sekuat semampu beliau untuk menghalau manusia dari api neraka. Inilah perumpamaan yang Rasul umpamakan antara Rasul dengan kebanyakan umatnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahul ta'ala, hadis ini merupakan tafsir dari surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul dari jenis kalian sendiri. Yang Rasul itu punya sifat azizun alaihi ma'anittum. Ketika kalian dalam keadaan sulit, susah, maka Rasul pun merasakan kesusahan itu. Harisun alaikum, sangat menjaga atas kalian. Apa yang dijaga oleh Rasul? Rasul suka kebaikan kalian peroleh. Maka Rasul berusaha menjaga agar umatnya selalu mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan yang tertinggi yang Rasul upayakan adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala agar diperoleh oleh umat-umatnya. Agar mereka selamat dari api neraka yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang membangkang terhadap agamanya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Sementara kepada orang beriman, sifatnya adalah ra'ufur rahim. Naam. Kata Syekh, hadis ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas tadi. Karena kita lihat bagaimana perasaan Rasul, upaya Rasul menjaga umatnya agar selamat dari api neraka. Gambarannya ketika manusia banyak yang berlomba-lomba mendekati api, padahal tahu itu akan hancur. Satu orang sudah mati, masuk neraka, tetap saja. Gambaran tadi, laron-laron itu tadi, banyak teman-teman yang sudah mulai, yang sudah masuk ke api itu dan terbakar, tapi tidak menjadikan ibrah, semuanya berlomba-lomba menuju api. Itulah umat manusia kebanyakan di antara mereka. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan bahwa beliau berupaya, wa ana ahidun bihujazikum anin nar. Aku berupaya memegang tali pinggangmu sekuat-kuatnya dari api neraka, agar kalian tidak terjatuh ke api neraka. Wa antum tafallatuna min yadayya. Akan tetapi kalian justru berusaha berontak dari tanganku, ingin luput dari tangan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, mari kita lihat syarahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma naqala an Jabir radhiyallahu anhuma an Nabi SAW anu qala, mu'alif, kata Syekh, sang penulis telah menukil hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, bahasanya Nabi SAW berkata, masali wa masalukum kamasir rajulin awqada nara. Perumpamaan antaraku dengan kalian seperti seseorang yang menyalakan api. Arada Nabi alaihi salatu wasalam bihadzal masal ayyubayyin haluhu ma ummatihi alaihi salatu wasalam. Kata Syekh, perumpamaan ini adalah Nabi ingin menggambarkan hubungan antara beliau alaihi salatu wasalam dengan umatnya. Seperti apakah Nabi terhadap umatnya? Wa dzakara anna hadhil hal ka hali rajulin fi bariyah. Kondisi ini seperti kondisi seseorang yang ada di tanah lapang, aw qad naran, lalu dia menyalakan api. Tujuannya ini kebutuhannya, wa ja'ala janadiba wal farash yaqna fiha. Ternyata setelah api dinyalakan, justru laron atau apa yang serupa itu dan kupu-kupu justru mendekat pusat api sampai akhirnya terbakar. Al-janadib nau min jarat. Janadib itu nau min jarat, jenis dari belalang. Amal farash fa ma'ruf. Al-farash maksudnya adalah seperti yang ma'ruf, kupu-kupu. Yaqna fiha, kalimat yaqna fiha yakni apa? Belalang dan kupu-kupu ini justru mendekat dan terbakar dia oleh api. Li'anna hadhihi adatul farash wal janadib wal hasyarat as-saghirah. Memang ini kebiasaan belalang atau apa? Binatang-binatang kecil seperti itu. Sering kita lihat kalau ada cahaya, maka dia akan mendekat. Dia tidak peduli itu cahaya dari lampu ataupun dari api. Lah ketika cahaya itu dari api, dia mendekat, maka akan terbakarlah dia. Maka dikatakan yaqna fiha. Ini kebiasaan mereka. Idza awqada insan naran fil bar fa innaha ta'awwa ila hadzal dhaw. Ketika seseorang menyalakan api di tempat terbuka, maka pasti apa belalang atau hewan-hewan kecil hasarat akan mendatanginya dan mendekat kepada api itu. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa ana akhidun bihujazikum. Ketika manusia ingin rame-rame ke api neraka dalam bentuk perbuatan-perbuatan dia, maka Rasul alaihi salatu wasallam berupaya sekuat tenaga untuk memegang tali-tali pinggangnya, yakni li'amtanikum min wuku' fiha. Tujuannya adalah agar selamat dari terjatuh pada neraka. Walakinnakum tafallatuna min yadai. Akan tetapi kalian berontak. Rasul berupaya, berusaha agar umatnya selamat dari api neraka, tetapi kebanyakan umatnya itu adalah berontak dan ujung-ujungnya terjatuh ke api neraka. Fa fi hadha dalilun ala hirsi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayah ummatihi minan nar. Ini adalah dalil bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berupaya menjaga umatnya, melindungi umatnya dari api neraka, agar mereka semua selamat dari api neraka. Wa ana ya'khud bihujaziha wa yashuddaha hatta la taqa fi hadin nar. Upaya Nabi itu diwujudkan. Wujudnya adalah memegang tali yang ada di pinggang itu tadi. Ini adalah bentuk perwujudan penjagaan Nabi agar umatnya selamat tidak terjatuh dari api ke api neraka. Walakinana naflat min dzalika wa na'ba illa al-wurud. Nas'alallah ayu amiluna bi'afwi. Akan tetapi kebanyakan kita enggan untuk mengikuti atau mendapatkan penjagaan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fal insan yan baghi lahu ayan qat li sunnati Nabi sallam. Nah, hubungannya hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab menjaga, mengikuti sunnah Nabi, yaitu perintah muhafadzah ala sunnah wa adabiha, adalah kata Syekh, fal insan yanbaghi lahu an yanfad li sunnati Nabi sallam. Seseorang kalau mau selamat, ingin selamat, hendaknya dia menjaga sunnahnya Nabi SAW. Wa yakuna laha tawa'an. Hendaknya dia mengikuti. Li'anna Rasul SAW innama yadullu ala al-khair wa ittiqa asyarr. Karena apa yang dilakukan oleh Rasul alaihissalam semata-mata adalah menunjukkan kepada kebaikan. Apapun yang ditunjukkan oleh Rasul adalah kebaikan. Apapun yang dicegah oleh Rasul adalah kejelekan. Maka yang ditunjukkan adalah kebaikan. Apa yang dicegah, yang dijaga oleh Rasul itu adalah kejelekan. Maka hendaknya kita mengikuti apa yang menjadikan nasihat dari Rasul alaihi salatu wasalam. kalladhi ya'khudh bihujajihim, kalladhi ya'khudh bihujazah ghairihi ya'khudh biha hatta la taqa fi an-nar. Seperti seseorang yang mengangkat apa memegang tali pinggangnya, tujuannya keselamat agar tidak terjatuh, begitu pula Rasul alaihi wasallam memegang itu agar selamat tidak terjatuh ke api neraka. Pegangan yang paling kuat itu adalah tali pinggang. Tempat di pinggang ini kalau ada talinya yang kuat, maka yang paling selamat adalah dari seperti itu. Lah, Rasul alaihissalam menggambarkan bagaimana Rasul upayanya menyelamatkan manusia dalam gambaran sampai dipegang adalah tali pinggangnya. Lian Rasul alaihi salatu wasallam kama wasafa Allah fi kitabih laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayangnya Rasul kepada umatnya telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128, di mana Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul dari jenis kalian, azizun alaihi ma'anittum, atas perasaanmu, atas kesusahanmu. Maka rasul pun merasakan beratnya. Apa yang kalian rasakan, rasul pun merasakan beratnya. Harisun alaikum, beliau alaihi salatu wasalam sangat menjaga kebaikan, bagaimana kebaikan itu sampai kepada kalian, kepada umatnya. Kebaikan yang dimaukan adalah terutama masalah hidayah. Bagaimana hidayah ini bisa sampai kepada umatnya? Maka Rasul pun berjuang, berusaha, bersabar. Walaupun direndahkan, walaupun dihina, walaupun dilecehkan, tetap bersabar agar umatnya tetap mendapatkan hidayah. Disakiti, tetap saja Rasul berupaya agar orang-orang yang menyakitinya itu kelak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifat dari Rasul alaihi wasallam harisun alaikum, sangat berharap umatnya ini mendapatkan kebaikan. Yang artinya pula sangat menjaga dari kejelekan. Maknanya harisun alaikum, juga Rasul sangat menjaga agar kejelekan-kejelekan itu dijauhkan dari umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman sifatnya raufur rahim, sangat santun, sangat kasih dan sayangnya luar biasa. Salawatullah wassalamu alaih. Sekarang Syekh akan menerangkan kepada kita faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wa min fawaid hadzal hadis, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, annahu yanbaghi lil-insan bal yajib ayattabi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma amara bihi wa fi kulli ma naha anhu. Yang pertama, menjadi satu keharusan bagi manusia, bahkan wajib mereka mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam segala apa yang Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkannya, dan wajib meninggalkan apa-apa yang Rasul alaihi salatu salam larangkannya. Wa fi kulli ma fa'alahu, bahkan harus kita jalankan apa-apa yang Rasul telah lakukan. Wa fi kulli ma tarakahu yaltazim bidzalik, juga kita melazimkan, harusnya kita meninggalkan apa-apa yang Rasul alaihi salatu salam telah tinggalkan. Wa ya'taqid annahul imam al-madbu, dan kita harus yakin bahwa beliau alaihi salatu salam adalah imam yang diikuti. Lakin minal ma'lum anna min asy-syari'ah ma huwa al-wajib ya'tham al-insan bitarkihi wa ma huwa muharram ya'tham bifi'lihi. Sesuatu yang kita pahami bersama di antara syariat, ada yang kita pahami apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah, dan dosalah orang yang meninggalkannya. Ada perkara-perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diwajibkan oleh syariat, maka siapa-siapa yang meninggalkannya, maka itu haram. Demikian pula perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, maka berdosalah orang-orang yang melakukannya. Wa minha ma huwa mustahab in fa'alahu fa huwa khairun wa ajr. Ada pula dalam syariat sesuatu yang mustahab. Yang mustahab itu kalau kita lakukan maka kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kebaikan, akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan kebaikan. Wa in tarakau fala isma alaih, dan ketika kita tinggalkan perbuatan ini pun tidak mendapat apa-apa, tidak ada dosa baginya, karena itu sunnah, mustahab. Bahasa syariatnya mustahab. Sesuatu yang mustahab kalau kita lakukan maka kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan maka kita tidak berdosa. Wa kadzalika min asy-syari'ah ma huwa makruh karahatan zih. Ada sesuatu yang makruh yang harus kita tinggalkan. In tarakahu al-insan fa huwa khairul lahu. Kalau dia tinggalkan perkara yang makruh ini adalah kebaikan untuknya. Wa in fa'alahu fala kharaj alaih. Kalaupun dia terjatuh pada suatu makruh, maka tidak mengapa dia. Artinya tidak berdosa. Lakin al-muhim an taltazim bisunnah umuman, kata Syekh. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, kita garis tebal, bahwa hendaknya kita beriltizam dengan sunnah secara umum. Apapun kalau itu sunnah, maka hendaknya kita mengilzamkan diri kita untuk menjalaninya. Wa anta taqid ana imamuka wa madbu'uka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna laisa hunaka sabil ila an-najah ila bi ittiba'ihi was-sayr fi tariqihi wat-tamassuk bi hadyihi. Kita harus meyakini bahwa imam kita yang kita ikuti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jalan menuju kemenangan, jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keberhasilan kecuali hanya mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kesuksesan, tidak ada jalan kemenangan kecuali hanya mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini harus menjadi keyakinan kita. Maka bagi siapa yang ingin kemenangan, siapa-siapa yang ingin kebahagiaan, siapa-siapa yang ingin sukses, jalanilah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Berpeganglah dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang menjalani jalannya Rasul, barang siapa yang berpegang kepada petunjuknya Rasul, maka mereka akan mendapatkan najah, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari fawaid yang ada dalam hadis, bayan atau mahakkan Nabi SAW ala ummatihi. Di dalam hadis ada perkara yang menerangkan kepada kita besarnya hak Rasul, hak Nabi SAW terhadap umatnya. Wa annahu kana la ya'lu juhdan fi mana'iha wa saddaha an kulli ma yadhurruha fi diniha wa dunyaha. Bahwa Nabi SAW tidak sedikit perjuangannya, kesungguh-sungguhannya ketika menghalau dan menghalangi dari segala yang akan berbahaya untuk umatnya, baik dalam perkara agama atau perkara dunianya. Setiap perkara yang berbahaya untuk umatnya, baik dalam urusan dunia atau akhiratnya, dalam perkara dunia ataupun dinnya, maka Rasul alaihissalam berupaya, berusaha untuk menghadangnya dan menolaknya. Ini bukti besarnya tanggung jawab Rasul. Dan ini bentuk kasih sayang Rasul alaihissalam terhadap umatnya. Saking sayangnya beliau alaihissalatu wassalam, maka berupaya bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan umatnya dari segala sesuatu yang akan membahayakan, baik dalam perkara din ataupun dunia. Wabina'an ala dzalik, dan atas dasar itu, kalau kita tahu, kalau kita yang pertama adalah wajib mengikuti Rasul alaihissalam dalam perkara segala perintah harus kita ikuti, segala larangan harus kita hindari. Dan yang kedua, setelah kita tahu betapa besarnya kasih sayang Rasul alaihissalam kepada kita semua, dan perjuangan Rasul untuk menjaga kita, maka bagi siapa-siapa yang ingin selamat, binaan ala dzalik, fa idza ra'aita naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai' fa'lam anna fi'luhu syarrun wa la taqul hal huwa lil karahah am huwa lit tahrim. Setelah kita tahu dua perkara tadi, maka kalau kita melihat Nabi SAW melarang, apapun yang dilarangkan oleh Nabi kita, baik larangan itu yang sifatnya haram ataupun larangan yang sifatnya makruh, maka fa'lam anna fi'lu syarrun. Ketahuilah bahwa perbuatan itu kalau kalian tetap melakukannya itu syar. Apapun asal hukumnya, entah itu haram, entah itu makruh, kalau itu ada larangan dari Rasul, pasti itu syar. Wala taqul hal huwa lil karohah am huwa lit tahrim. Enggak perlulah kalian bertanya-tanya mengatakan ini haram apa makruh larangannya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa larangan, apapun larangannya, kalau itu dari Allah dan Rasulnya, pasti jelek perbuatan itu. Kalau tetap kita lakukan, kita akan mendapatkan kejelekan yang akan menimpa kita. Jadi, kata Syekh, ketika kita mendapatkan larangan, menghadapi larangan dari Rasul, wala taqul hal huwa lil karahah am huwa lit tahrim. Utruk ma naha anhu sawa'an kana lil karahah aw lit tahrim. Tinggalkan, kata Syekh, tinggalkan apa-apa yang diperintahkan untuk kita tinggalkan, baik itu masalah yang sifatnya lil karohah makruh ataupun lit tahrim atau yang haram. Wala ta'arad nafsaka lil masailah. Enggak perlu kalian pertentangkan diri Anda dengan masalah-masalah seperti itu. Sudah, pokoknya kalau ada larangan dari Rasul atau larangan dalam syariat, maka tidak perlu kita pertentangkan apakah ini halal, apakah ini makruh ataupun ini muharram. Li'an al-asal finnahi Rasul SAW anahu littahrim illa iza qama dalil ala annahu lil karahah tanzihiyah. Karena asal dari larangan, apapun larangan Rasul, asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang menjadikan dia tidak haram menjadi makruh. Kecuali ada dalil yang merubah dari semula haram menjadi makruh tanzih. Wa kadzalika idza amara bi syai'in fala taqul hadza wajib aw ghairu wajib. Demikian pula dengan perintah. Kalau ada perintah datangnya dari Allah dan Rasulnya, tidak perlu kita beda-bedakan apakah ini perintah yang sifatnya wajib atau yang sunnah, yang mustahab. If'al ma amara bihi fa huwa khairul lak. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Karena setiap perintah yang diperintahkan oleh Rasul pasti di sana kebaikan. Entah itu yang wajib ataupun yang sunnah, yang mustahab, maka itu ada satu kebaikan. In kana wajiban faqad abra'ta dhammat wa hasalta 'ala al-ajr. Kalau itu wajib, berarti telah selesai dari kamu, selamat dari kewajibanmu dan dapatlah kamu ajr di sana. Wa in kana mustahabban faqad hasalta 'ala al-ajr. Kalaupun itu mustahab atau sunnah, toh kalau dijalankan kalian tetap mendapat pahala. Maka tidak perlu membeda-bedakan antara yang wajib ataupun yang mustahab. Kalau itu perintah Rasul, yakini bahwa itu adalah kebaikan semata. Wa kunta muttabi'an tamaman ittiba' lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, nas'alallah ayyarzuquna wa iyyakum ittiba'ihi zahiran wa batinan. Kalau kalian mengikuti dengan sebaik-baiknya mengikut Rasul alaihi salatu wassalam, maka ajar yang kalian dapatkan, nas'alullah ar-yarzaqana iyyakum ittiba'uhu zahiran wa batinan. Semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita semuanya mengikuti yang apa menjadi ittiba' Rasul, pengikut Rasul, mengikuti Rasul, baik yang zahir ataupun yang sifatnya batin. Ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum, inilah hadis yang di dalamnya ada ajakan kepada kita untuk tetap menjaga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam agar kita selamat di dunia kita dan di akhirat kita. Semoga Allah SWT memberikan rezeki kepada kita kemampuan untuk terus ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.